Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Bab terakhir dari Riyadhus Shalihin. Hadis yang pertama telah dibaca. Hari ini adalah hadis yang kedua. Dan bab ini memang hanya terdiri dari dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk penomoran hadis 749. Nomor hadisnya 749. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa an Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra'u yahmiluha arba'atu rijalin falamma adhaw wa sajadu adh-dhuha utiya bitilkal qas'ah ya'ni wa qad thurida fiha faltaffu 'alayha falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala a'rabiyyun ma hadhihi al-jilsah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'alani 'abdan karima wa lam yaj'alni jabbaran 'anida thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha wa da'u dhirwataha yubarak fiha rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid dhirwataha a'laha bi kasri dzal wa dhammiha. Kita terjemahkan dulu. Wa an Abdullah bin Busrin, dari Abdullah bin Busr. Nama seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata atau bercerita, kana dulu lin nabiyyi milik Nabi qas'atun nampan. Dulu ada sebuah nampan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu laha, apa artinya yuqalu? Dikatakan, dinamakan, disebut, ya. Laha untuknya. Untuk apa ini? Untuk nampan tersebut. Nampan itu disebut al-gharra. Ya, jadi nampan pun memiliki nama. Bukan cuma sepeda motor. Kan sepeda motor banyak namanya. Mulai dari Supra, Kirana, Karisma, Ninja, macam-macam ya. Fiksion, Petung, kemudian CB, CBR, Vespa, itu juga semuanya punya nama. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan kita memberikan nama untuk sesuatu di sekitar kita. Yuqalu laha al-gharra yahmiluha, hamala yahmilu, membawanya. Membawa apa ini? Nampan. Arba'atu, empat. Rijalin, orang. Saking besarnya nampan itu, membawanya empat orang. Wah, tenanan nih. Hah? Sepiro ya? Ya besar pokoknya. Nah, ya barangkali yang dimaksud juga cukup empat orang. Kan itu. Yang jelas besar kan gitu nampaknya ya. Falamma, apa artinya falamma? Maka ketika kathuru, kathir, apa artinya kathir? Banyak. Maka ketika mereka sudah banyak berkumpul maksudnya. Falamma adhaw ya? Ya bagus. Falamma adhaw, fa, maka lamma, ketika adhaw duha, pada waktu duha. Maka pada waktu duha, wa dan sajadu, sujud adhuha duha. Jadi maksudnya apa? Pada waktu duha dan mereka selesai melaksanakan sholat duha, itu maksudnya. wasajadudduha, dan sujud-sujud itu artinya salat. Dan mereka selesai salat duha, utiya, didatangkan. Utiya didatangkan. Bitilkal qas'ah, dengan nampan itu. Utiya bitilkal qas'ah, didatangkan dengan nampan itu. Yakni, yaitu waqad, dan sungguh thurida. Thurida itu diletakkan, diletakkan makanan di dalamnya. Jadi bukan cuma nampan kok kosong. Nah, itu. Jadi Rasulullah salat duha, para sahabat pun punya apa, punya aktivitas salat duha di dalam masjid, kan begitu ya. Setelah orang pada kumpul, selesai salat duha, kemudian nampan penuh dengan makanan dihidangkan. Faltaffu, faltaffu itu mengelilingi. Maka mereka pun mengelilingi. Siapa yang mengelilingi? Para sahabat. Faltaffu alaiha, maka mereka pun mengelilingi alaiha, atasnya, atas nampan tersebut. Falamma, dan ketika, maka ketika kathuru, kumpul banyak ya, ketika mereka sudah mulai banyak, jatha Rasulullah SAW. Jatha itu duduk menggunakan lutut. Apa namanya? Kayak gini ya. Ini kan lutut ini. Ini namanya jatha. Jadi kalau beliau makan demikian, kalau pas rame-rame di menggunakan nampan jamaah begini, ini apa? Bersih. Bertumpu pada lutut kanan kiri juga boleh. Gini. Apa namanya Jawanya nih, Pak Imam? Jengkeng. Hah? Jengkeng. Pokoknya bahasanya Pak Moh. Paham gak paham, pokoknya jengkeng. Kalau bahasa Bantul gimana nih? Jegang. Oh, kalau jegang gini katanya Pak Sarjio. Tapi ini kan Bantul, Pak. Kita enggak bisa apa-apa Pak Sarjio ini, Pak. Ya wis, jegang. Tayib. Falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya jatha tadi bahasa Indonesianya? Duduk berlutut. Ya, duduk menggunakan lutut. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk menggunakan lutut. Faqala a'rabiyun, apa artinya faqala a'rabiyun? Maka ada orang badui berkata, ma hadhil jilsah, ma apa hadhihi ini, al jalsah duduk ini. Maksudnya acara apa iki? Nah, kok do ngumpul. Diterjemahkan pakai bahasa Jawa sing rotok kasar karena badui ini. Do ngumpul ngopoe. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alani, menjadikanku, menjadikan diriku, abdan, hamba, kariman, mulia. Mulia di sini artinya rendah hati, tawadhu, itu disebut kariman. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beliau apa berkenan untuk makan satu nampan bersama dengan sahabatnya di atas lantai pula. Ini kan menunjukkan beliau adalah abdun karim, hamba yang mulia, hamba yang baik. Ya. Walam yaj'alni jabbaran anidan. Walam, dan tidak yaj'alni, menjadikanku jabbaran, sombong. Jabbaran anidan. Anidan durhaka. misalkan makan bareng-bareng enggak mau. Mau aku. Pernah wong do reget-reget kok ngono. Bareng ki aku ki piye. Ora kolu, ternyata mi. Kolu itu mereka berkata. Ora levelku kan gitu. Mosok ora ning ora kacek. Mosok ora kajen ya. Mosok ning lantai kan gitu. Tapi misalkan ora pokoke gelasku ya gelasku wae. Gelasnya terbatas, satu pun ora. Mosok sak gelas wong loro, waduh. Bapakku biyen nang ngajari ngene. Itu namanya apa kalau dalam bahasa Arabnya jabarun anidun, kalau marfu'nya kan itu jabarun anidun. Pengennya dispesialkan sendiri di VVIP kan itu. Kalau bareng-bareng enggak mau, itu namanya jabarun anid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran anid, dan beliau berkumpul bersama dengan sahabat-sahabatnya, makan bersama, berjalan bersama, minum bersama, duduk bersama, seakan-akan tidak ada apa namanya, tidak ada selisih ya, tidak ada jarak antara beliau dengan para sahabat. Bahkan bukan cuma seakan-akan tidak ada jarak, memang tidak ada jarak. Siapapun yang datang ke kota Madinah pasti yang dan belum pernah melihat serta menyaksikan Nabi Muhammad tidak akan pernah menyangka bahwa Nabi Muhammad yang namanya begitu terkenal itu dan sangat dihormati di Jazirah Arab ternyata sangat sederhana sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Kulu, makanlah min dari hawalaiha, samping-sampingnya." Samping-samping apa? Nampan, makanan. Dalam? Ya, dari pinggir, dari tepi. Dari daerah Sentolo kalau pinggiran itu. Kan sisi timur kan Sentolo, Pak Mareno. Ah, iya. Nanti kerjasama dengan Temon dan daerah Galur. Galur kan tepi selatan. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu min hawalaiha wa da'u," dan biarkan. Biarkan. Biarkan saja. Biarkan. Tinggalkan juga boleh. Zirha, bagian tengahnya. Tinggalkan di sini bukan berarti jangan dimakan. Tapi maksudnya fokusnya dulu di pinggir. Jangan jangan langsung ke tengah. Tapi perinciannya kan sudah kita terangkan kemarin. Keterangan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Kecuali kalau memang apa? Ya sejenis, artinya lauknya ada di tengah, ya tidak apa-apa. Makan nasi dari pinggir terus ngambil lauk yang ada di tengah. Jangan malah iki ben sesuai sunah Nabi, dagingnya tak nenggonku wae, sing bagian pinggirku wae. Jenengan sing do sabar. Pong sabar kuwi entuk pahala gede. Nek ngono aku wae wis kebacut aku dhisik. Jadi kan kalau mau ngambil tempat saya bukan cuma ngambil tengah, ngelewati tengah. Wah, kalah-kalah. Gimana Mas Abdul? Kayak gitu boleh enggak? Boleh aja. Oh, kalau di rumah enggak pakai piring. Ya, alhamdulillah kemarin pagi sudah praktek baru sekali kita ya. Yang itu makan dengan 16 pan. Kemarin ada yang memberikan sedikit komentar kan itu. Lah, makanan sedikit kalau dimakan bareng-bareng aja barokahnya terus jadi banyak. Apalagi ini banyak. Kalau enggak salah Pak Mariono kemarin. Iya, ore. Enggak bisa menghabiskan. Akhirnya kemarin diapakan itu Pak Bali? Oh, udah Pak, urusannya. Oh ya bebek. Berarti kita makanan kita pagi kemarin sama dengan makanan bebek ya. Iya, alaya itu. Sama-sama dia makannya juga. Alangge. Oh, iya bagus ini. Disembelih betul. Pak Rusman enggak dengar kok Pak Rusman. Enggak dengar yang terakhir tadi ya? Ah. Tinggal setuju aja kayaknya. Jadi kan acara makan-makan kemarin pagi kan pakai nampan, baru sekali ya kita pakai nampan rame-rame. Satu nampan 4 orang sampai 5 orang. Ada enggak yang 3 orang kemarin? Kayak enggak ada, yang 4 sama 5 aja kewalahan menghabiskan. Kan sisa nasi banyak kemarin. Dikemanakan kata Pak Ambali ke Pak Dirusman selesai karena punya bebek. Pak Mariana memberikan tanggapan ya, sebenarnya bebek ya berkah wong makannya bareng-bareng kan. Terus ada suara dari belakang, enggak tahu suara siapa tadi. Mengatakan sembelih wae itu. Ya nanti. Wah. Kalau sebelah gampang itu sudah. Iya. Pak Bali dicatat Pak Bali. Hah? Foto. Wah, kesuwen foto. Foto rezekine beda. Dinamakan bodoh itu rezekine beda. Wani viral. Ah iya. Ya kulu min hawalaiha, artinya apa tadi kulu, makanlah dari bagian tepi, wada'u zirwataha, dan biarkan yang bagian tengah dulu, jangan disentuh-sentuh. Yubarak fiha, artinya yubarak, diberkahi di dalamnya, artinya akan diberkahi dalamnya. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang bagus dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini terbilang panjang ya, dibandingkan hadis-hadis yang selama ini kita baca. Kalau misalkan kita i'rab semuanya mungkin terlalu panjang. Jadi tugas saja, monggo dicari apa? Fa'il loh, jangan. Yang mabni aja. Cuma satu aja pertanyaan. Hitung kata mabni dalam ini. Hadith yang baru saja dibaca. Wa'an Abdillah bin. Seperti biasa kerjasama. Yang mabni meliputi isim, fi'il, dan huruf. Berarti kan kalau dihitung-hitung begini. Untuk huruf semuanya dihitung ya kan? Karena huruf itu semuanya mabni. Yang kedua, fi'il madhi. Semuanya mabni. Yang ketiga, fi'il a. Amr, semuanya mabni. Kemudian isim-isim yang mabni. Apa saja? Isim isyarah, isim mausul, dhamir, isim istifham, dan yang lainnya. Kok oke loh? Lah gimana? Mau diganti apa soalnya? Ribun Mas Miski? Zirwataha a'laha. Zirwataha artinya a'laha. Yang paling tinggi, maksudnya yang paling tengah. Bikasri dzal wa dhammiha, mengkasrah huruf dzal, dzir wataha wa dhammiha, boleh dengan dhammah, dzur wataha. Itu tidak dihitung. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid, juga tidak dihitung. Dari wa'an Abdillah sampai yubarak fiha. Apa terlalu banyak? Hah? Oh enggak ya sudah, monggo dikerjakan. Ada waktu 9 menit. Semak 48. Mas Amin, Pak Amin. 49 termasuk yang kan yang lumir mutasil. Lumir mutasil ya. Termasuk. Mas Desmanto? Belum. Mas Heri? Lagi, udah lepas kopiah lo Mas Heri. Panas berarti. Ini Mas Arwan belum masuk sini, Mas Arwan Ishak. Ishak belum juga masuk grogol ini. Ishak masuk Mas Tris ya. Dipisah dengan bapaknya nanti setorannya di rumah nanti. Ishak dipisah ya. Ya, nanti gabung sama Mas Tris. Ini. Wa. Satu. Karena huruf an, dua. Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala, tiga. Lah pripun radhiyallahu anhu dengan sallallahu alaihi wasallam dihitung apa enggak? Apanya? Kalau garingan dihitung dihitung. Tulisan besar dihitung, tulisan kecil enggak? Ya. Anjir kan besar semua. Ya sudah dihitung, dihitung. Berarti sudah 3 nggih? Oke, Robia. 4. Kok 4? 3. Radhiya 3 karena fiil madhi. An 4 huruf hu 5 dhamir. Qala fiil madhi berapa? 6. Kana fiil madhi 7. Li 8 huruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla. Mau masuk katanya radhiyallahu anhu masuk tadi. Hah? Kecil loh. Oh, ya ya ya. Eh, derek. Oh. Derek, sallallahu alaihi wasallam enggak masuk. Nggih. Berarti sudah 8 nggih. 8. Qas'atun yuqalu laha la. 9 huruf. Ha. 10 dhamir. Al-gharra'u yahmiluha. Ha. 11 dhamir. Arba'atu rijalin. Fa. 12 huruf. Lamma. 13 masuk, itu mabni juga. Kan itu. 13 adhau. 14 fi'il madhi. Wa. 15 huruf. Wawunya dihitung enggak, wawu jamaknya? Dihitung. Nah, berarti 16. Ah, dihitung, besar kok. Wawunya besar, enggak kecil. Kena nih. 16. Sajadu. 17, 18. Karena wawu tadi sudah dihitung. Iya, kan tadi mundur sedikit ke belakang. Episode yang sebelumnya. 18. Al-Dhuha. Utiya. Al-Dhuha enggak masuk. Iya, Al-Dhuha tidak masuk karena isim maksur mu'rab. Utiya 19. Bitilka 21. Al-Qas'ati ya'ni waqad wa 22. Qad 23. Surida 24 fi'il madhi majhul. 24 fi 25 ha 26 deng fa 27 iltafu fi'il madhi 28 wawu karena hurufnya gede wawu jamaah 29 oh wawaryono aduh 29 alaiha alai 30 ha 31 fa lama fa 32 lama 33 kathuru 34 35 karena ada wawu jamaah besar loh itu falama kathuru jatha fi'il madhi 36 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ini kecil ini sallallahu alaihi wasallam ya fa ha hi mana hi Rasulullah oh ya ndak nama Allah itu lafzul jalalah Mbah Po, oh Mbah Moy. Di situ hi besar atau kecil, Mbah? Iya, 3 berapa tadi? 36. Faqala fa 37. Qala 38. A'rabiyun ma 39. Hadhihi 40 40 al jalsah. Qala. Hah? Oh, ada faqalanya tuh. Oh di sini nggak pakai ini. Sini besar itu. Ah besar itu. Sini saking kecilnya nggak kelihatan ini. Qafa 41. Qala 42. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha inna 43. Ja'ala 44. Ni 45. Dihitung satu nun dan ya 45. Deng. Abdan kariman wa lam wa 46 lam 47 ya ja'alni ni 48 sampai sini yang betul Pak Amin. Sampai sini yang betul Pak Amin ini. Oh belum sampai sini. Artinya sudah betul beliau. Yang jawab 35 lebih duluan betul. 50 belum betul ini. Kayak pasar jual tadi 35 sudah betul ini, sudah lulus, sudah sukses. Walam yaj'alni jabbaran anidan thumma 49 qala 50 sudah lulus Pak jenengan Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulu 51 52 kan ada wau jamaah. Min 53 hawalaiha ha 54 wa 55 da'u 5657 ada wau jamaahnya. Zirwataha ha 58 yubarak fiha fi 59 ha 60 berarti lulus semua karena jawabannya 60 ke bawah lulus semua alhamdulillah. Tidak ada yang tidak lulus kecuali kalau ada yang jawab 80 itu enggak lulus itu. Ya surat Al-Ghasyiyah sekarang.